Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها أيها المسلمون عباد الله kaum muslimin hamba-hamba Allah yang muliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara kelompok yang paling sesat dan di antara kelompok yang paling besar bahayanya bagi Islam dan kaum muslimin adalah kaum khawarij atau kaum pemberontak, kaum teroris. Mereka adalah kaum yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang mereka dalam sekian banyak hadis. Satu kaum yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjelaskan sifat-sifat dan ciri-ciri mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana besarnya semangat mereka dalam menumpahkan darah-darah yang tidak berhak untuk ditumpahkan, lebih-lebih darah kaum muslimin. Oleh karena itu, ma'asyur muslimin yang dimulakan Allah Azza wa Jalla, maka kita lihat sepanjang perjalanan sejarah di berbagai belahan bumi ini bahwa setiap kali terjadi tindakan radikalisme dan terorisme yang mereka lakukan, yang menjadi korban adalah darah-darah yang tidak berhak untuk ditumpahkan. Lebih-lebih lagi kaum muslimin yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah tentang mereka, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuh ahlul Islam, mereka membunuh kaum muslimin dan membiarkan orang-orang yang menyembah berhala dari kaum kafir. Ma'asyiral muslimin yang dimulakan Allah Azza wa Jalla, kalau darah-darah kafir yang tidak berhak untuk ditumpahkan secara syariat, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha yujadu min masirati kada wa kada. Siapa membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium baunya surga, padahal bau surga bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Lalu bagaimana kaum muslimin rahimakumullah jika kemudian yang menjadi korban pembantaian tersebut adalah kaum muslimin dari anak-anak muslimin? Apa yang bisa mereka jadikan sebagai hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah? Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah memperingatkan dengan peringatan yang sangat keras tentang mereka dan tentang bahayanya kaum khawarij, kaum teroris. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk memerangi mereka dan menumpas mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan apapun yang terbunuh di tangan mereka, maka dia termasuk dalam kategori khairu qatla tahta adimis sama, sebaik-baik mayat, sebaik-baik orang yang terbunuh di bawah kolong langit. Dan Nabi alaihi salatu wasallam memperingatkan mereka bahwa siapapun di antara mereka yang terbunuh, maka dia termasuk syarru qatla tahta adimis sama, seburuk-buruk orang yang terbunuh di bawah kolong langit, wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, di antara kesesatan mereka yang paling menonjol, yang pertama adalah takfirul muslimina bighairi haqqin, mengkafirkan kaum muslimin tanpa alasan yang benar. Mereka telah mengkafirkan kaum muslimin disebabkan oleh dosa besar yang dilakukan. Maka jika ada seorang muslim yang melakukan perbuatan dosa besar, berzina, membunuh, mencuri, makan harta anak yatim, makan riba dan yang lainnya, fahaulai kafiruna inda haula, maka mereka kafir menurut hukum kaum khawarij atau kaum teroris. Kemudian yang kedua, di antara ciri dan kesesatan mereka yang paling menonjol adalah al-khuruju ala wulati umuril muslimin, memberontak dan menentang kepada pemerintah-pemerintah kaum muslimin. Tentu barakallahu fikum, bahwa hukum yang kedua ini atau ciri kedua yang ada pada mereka ini kembali merujuk dan berporos kepada ciri yang pertama tadi. Mereka ketika melihat bahwasanya menurut mereka para al-umara, para pemimpin kaum muslimin, pemerintah mereka, tatkala mereka anggap tidak berhukum dengan hukum yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, tidak berhukum dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kafir menurut hukum mereka. Seakan-akan, dan memang demikianlah mereka, mereka adalah orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabih di dalam Al-Quran dengan pemahaman yang salah dan menyimpang, yang tidak terbimbing di atas bimbingan para ulama. Seakan-akan orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala, permasalahan hukum di dalam Al-Quran hanya dijelaskan pada satu level, pada satu tingkatan, pada satu derajat saja, yaitu firman Allah azza wa jalla, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka kafir. Seakan-akan hanya ada ayat ini saja dalam Al-Quranul Karim terkait dengan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sungguh ayat yang lainnya disebutkan, bahkan dalam satu surat yang sama, bahkan ayatnya pun saling berdekatan dan saling berdempetan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Maka oleh karena itu ma'asyurul muslimin yang dimulakan Allah azza wa jalla, dengan sebab hukum kekafiran yang telah mereka capkan kepada pemerintah-pemerintah kaum muslimin, mereka berupaya membantai mereka, menumpahkan darah mereka dan darah dari aparatur negara dan juga rakyat dari kaum muslimin. Sehingga dengan itu, apa yang terjadi di Tamrin, yang terjadi di Sarinah beberapa waktu yang lalu, adalah bagian dari tindakan radikalisme dan terorisme yang sungguh ma'asyurul muslimin yang dimulakan Allah Azza wa Jalla, sama sekali perbuatan ini bukanlah gambaran tentang Islam. Sama sekali perbuatan ini bukanlah bagian dari citra Islam yang indah yang dinamakan dengan al-jihadu fi sabilillah. Saya muliakan dahulu tokoh pertama dan utama mereka, Dzul Khuwaisirah, telah menampakkan pengingkaran dan penentangan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tatkala orang ini, si celaka ini, dia menyatakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi alaihi salatu wassalam membagi harta ghanimah, harta rampasan perang, yang kemudian dilebihkan dengan kelebihan yang cukup kepada tokoh-tokoh Arab dalam rangka melunakkan hati mereka karena mereka baru saja masuk ke dalam Islam. Namun orang ini dengan penuh kelancangan menyatakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "I'dil ya Muhammad, berlaku adil engkau wahai Muhammad. Hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah." Ini adalah pembagian yang tidak diharapkan dengannya wajah Allah. Ini adalah pembagian yang tidak diharapkan dengannya keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, "Illam a'dil faman ya'dil." Kalau aku sudah tidak bisa berlaku adil, maka siapa lagi akan berlaku adil? "Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama'." Tidakkah kalian percaya kepadaku? Padahal aku adalah kepercayaan zat yang ada di langit. "Ya'tini khabarus sama'i sabahan wa masa'an." Datang kepadaku khabar berita dari langit pagi dan petang. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Maka lihatlah, orang ini telah menunjukkan pengingkaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia telah menuduh Nabi alaihi salatu wasallam dengan kezaliman. Dan dia telah mencaci keadilan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Lantas kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, beranjak menyebutkan tentang ciri-ciri mereka. "Yakhruju min dhi'dhi hadha qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim." Akan muncul pada pengikut orang ini atau keturunan orang ini suatu kaum yang kalian wahai para sahabatku akan meremehkan salat kalian dibandingkan salatnya mereka. Kalian akan meremehkan puasa kalian dibandingkan dengan puasanya mereka. Maka perhatikan hadirin rahimakumullah, jangan kemudian kita terperanjat kaget seakan-akan tidak percaya ketika ada orang-orang khawarij, para pelaku teror yang ditangkap di negeri kita ini. Loh, kelihatannya dia kemarin orang saleh, sering ke masjid, puasanya tidak ketinggalan. Aina'an, memang demikianlah sifat-sifat mereka yang telah dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allahu azza wajal, Nabi menyatakan, "Yaqra'unal Qur'an." Ini sifat mereka yang lainnya dan ciri mereka yang lainnya. Mereka kaum yang selalu membaca Al-Quran dan mereka alim padanya. Luar biasa kefasihan mereka. Dan tidak sedikit dari mereka hafal Al-Quranul Karim dengan qira'atus sabah. Akan tetapi, wal'iyadu billah, Al-Quran yang mereka baca, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "La yujawizu hanajirahum." Tidak melampaui tenggorokan mereka. Masuk menembus ke dalam kalbu dan dada-dada mereka. Seandainya Al-Quran yang mereka baca masuk merasuk ke dalam jiwa sanubari mereka, maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu." Ketahuilah, seluruh jasad ini, dan apabila dia rusak, maka akan rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, dia itu adalah qalbu atau hati. Namun ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allahu azza wa jalla, Al-Quran yang mereka baca tidak merasuk ke dalam kalbu mereka sehingga tidak memberikan manfaat perbaikan sedikit pun kepada mereka. Kemudian di antara sifat dan ciri yang lainnya yang mereka miliki adalah hudatsaul asnan. Mereka orang-orang yang masih muda belia. Masih muda-muda mereka. Sehingga nampak sekali umur yang masih sangat muda belia, setiap gerakan yang muncul, tindakan yang datang bersumber dari mereka tidak dibangun di atas sikap bijaksana, lebih kepada sebuah tindakan gegabah, hanya semata-mata dimotori oleh semangat yang menggebu-gebu, tetapi tidak dibimbing di atas ilmu agama. Oleh karena itu, di antara ciri yang lainnya yang disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam adalah bahwa mereka sufahaul ahlam, orang-orang yang dungu dan sangat bodoh. Dan ini sifat ini terus ada dan terus melekat pada mereka. Dan sifat ini pula lah yang turun-temurun sejak dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sejak zamannya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka lihatlah ketika sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma tatkala mendebat mereka, beliau datang sendirian di kandangnya mereka dalam kondisi mereka telah berjumlah ribuan orang. Di antara hujjah yang dijadikan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu untuk mematahkan berbagai macam penyimpangan dan kerusakan akidah yang ada pada mereka adalah dengan pertanyaan, adakah di antara kalian satu orang dari sahabat Nabi? Mereka menyatakan tidak ada. Berarti menunjukkan barakallahu fikum bahwa ajaran radikalisme, ajaran terorisme yang mereka lakukan, yang mereka yakini sama sekali bukan bimbingan para sahabat, bukan sebuah bimbingan yang diwariskan para sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi lebih kepada tindakan radikalisme dan terorisme yang ternyata membuat rasa tidak aman, yang ternyata membuat rasa semakin mencekam dan kondisi semakin tidak stabil, yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yahillu li muslimin ayyurawwi'a musliman, tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim-muslim yang lainnya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, dan di antara ciri mereka yang lainnya adalah bahwa mereka akan terus bermunculan sepanjang zaman. Jadi jangan heran, setiap mereka muncul di satu waktu, hilang, muncul lagi. Ini khabar yang datang dari As-Sadiqul Masduq, seorang yang jujur lagi terpercaya, yang tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka akan terus bermunculan dan akhir pasukan mereka akan bergabung bersama Dajjal. Namun jangan bersedih hati, karena Nabi alaihi salatu wassalam telah mengabarkan bahwa setiap kali mereka muncul, mereka akan ditumpas. Setiap muncul akan ditumpas. Wahakadha, terus demikian. Namun mereka tidak akan pernah hilang dan sirna sampai mereka bergabung bersama Dajjal di akhir zaman nanti. Ayuhal muslimun ibadallah, kaum muslimin yang saya hormati, sungguh mereka dahulu telah memberontak kepada Khalifatul Rashid Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Sekali lagi, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu min umara'il muslimin, tokoh-tokoh pemerintah kaum muslimin, bahkan khulafa'ur rasyidin. Tetapi tatkala mereka merasa tidak puas dan tidak ridha dengan sistem kepemimpinan Utsman yang menurut mereka bahwa beliau melakukan KKN, dengan kebijakan yang beliau lakukan memberikan suatu kedudukan kepada orang tertentu, satu kedudukan kepada orang yang lainnya sesuai dengan ijtihad beliau radhiyallahu taala an, maka mereka murka dan tidak puas dengan itu, sehingga mereka kemudian memprovokasi massa untuk mengepung rumah beliau radhiyallahu an, sehingga tatkala telah terkumpul massa yang begitu banyak, maka mereka pun membantai sahabi al-jalil, sahabi yang mulia ini, dengan perasaan tidak berdosa yang luar biasa. Dalam kondisi beliau dibunuh ketika sedang membaca Al-Quran, padahal beliau radhiyallahu an pada waktu itu sudah dalam keadaan tua beliau, kulitnya sudah keriput, rambutnya sudah beruban, tulangnya sudah melemah. Dalam kondisi barakallahu fikum, siapa beliau? Utsman Affan radhiyallahu an khalifatul rasyid, yang Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al mahdiina min ba'di tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajid. Beliau salah seorang ahadul mubasyirin bil jannah, ahadul asyarah al-mubasyarina bil jannah, satu orang sahabat yang telah mendapatkan kabar dari lisan Rasulullah yang suci bahwa beliau termasuk dari penduduk jannah yang telah dipastikan masuk ke dalam surga. Seorang sahabat yang mendapatkan gelar Dzun-Nurain karena menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pertanyaannya adalah, adakah yang akan membuat mereka khawarij-khawarij tersebut, para pelaku-pelaku teror tersebut, sesuatu yang akan membuat mereka puas, sesuatu yang akan membuat mereka ridha dengan satu sistem pemerintahan di satu waktu, di satu zaman, kalau kemudian dengan keadilan Rasulullah alaihi salatu wassalam mereka tidak ridha, dengan kepemimpinan sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang pada waktu ketika beliau dalam pengepungan mereka menghalanginya untuk minum dari satu sumur dan beliau orang yang pertama kali dihalangi dari sumur tersebut, padahal ini sumur adalah sumur yang beliau beli dengan hartanya sendiri dan dihibahkan kepada seluruh kaum muslimin. Tetapi ternyata barakallahu fikum, suatu kondisi yang sangat zalim, beliau orang yang pertama kali dihalangi untuk minum dari sumur tersebut. Berkembang pada fase pemerintahan yang berikutnya, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kembali kaum khawarij tersebut dengan dasar pemikiran mereka at-takfir, mengkafirkan pemerintah muslimin. Ternyata mereka pun telah mengkafirkan sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dan mereka pun berupaya memerangi beliau, sehingga sahabat Ali radhiyallahu an kemudian mengumpulkan para sahabat dan kaum muslimin dan menggempur mereka kaum khawarij di Nahrawan dan menjadikan mereka sekian banyak orang yang terbunuh dari kaum khawarij. Dan sungguh, hadirin ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, mereka kaum khawarij pada setiap waktunya telah berupaya untuk membunuh dan merencanakan pembunuhan kepada tiga tokoh besar kaum muslimin, pemerintah dan pemimpin-pemimpin mereka, Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala an, dan Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang kemudian dengan masyiah, dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menghendaki bahwa sahabat Ali, Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu terbunuh di tangan mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dua sahabatnya, yaitu Muawiyah dan Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد, معاشر المسلمين, saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, sungguh kaum khawarij atau kaum teroris adalah kaum yang sangat buruk, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidup beliau telah bersumpah untuk membunuh mereka, untuk memerangi mereka, dan untuk menumpas mereka. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla ad. Jika aku jumpai mereka, maka benar-benar aku akan perangi mereka sebagaimana peperangan terhadap kaum Ad. Dan Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan hasungan, memberikan dorongan dan motivasi kepada kaum muslimin untuk menumpas mereka dan memerangi mereka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa idza laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qitalihim ajran indallahi yawmal qiyamah. apabila kalian menjumpai mereka, maka bunuhlah mereka, perangilah mereka, karena sungguh dalam memerangi mereka ini terdapat ajr, terdapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Maka oleh karena itu, mari kita semua berupaya bersatu padu untuk membantu waliul amar, membantu pemerintah, pihak kepolisian untuk membasmi dan menumpas mereka. Tetapi kemudian jangan hadis ini diterapkan secara serampangan untuk kemudian setiap pribadi, masing-masing kelompok penduduk satu tempat bertindak sendiri-sendiri tanpa berkoordinasi dengan waliul amr, tidak. Tetapi juga di sisi lain, jangan kemudian ada keinginan-keinginan untuk melindungi mereka, menyembunyikan mereka. Maka wallahi, jangan sampai terjadi yang seperti ini. Karena sangat besar murka dan laknat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyembunyikan pelaku kejahatan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la'anallahu man awa muhditsan. Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang yang menyembunyikan pelaku kejahatan dalam kondisi mereka adalah kaum yang menimbulkan berbagai macam keonaran, yang menimbulkan berbagai macam kerusakan di penjuru dunia. Lebih-lebih lagi dari sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, pesan beliau kepada setiap umatnya untuk menumpas mereka. Maka mari kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkoordinasi dengan waliul amr, dengan penguasa kita, agar mereka kemudian jika ada terdeteksi kaum khawarij, maka sampaikan kepada mereka untuk kemudian mereka mengidentifikasi kaum tersebut sehingga akan diambil tindakan sebagaimana mestinya. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, semoga Allah Azza wa Jalla membantu kita semuanya, menyelamatkan kita dari pemikiran yang satu ini, dari pemikiran yang sangat menyimpang dan sangat berbahaya ini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemampuan, memberikan kemudahan dan kekuatan kepada pemerintah kita untuk bisa menumpas mereka sampai ke akar-akarnya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita semua di atas hidayah, di atas hidayah itu taufik, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam jannahnya sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita di masjid yang kita cintai ini dan mubarakah insyaallah. Wallahu taala a'lamis shawab, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa aqimish shalah.